mati terunya wajahmu, indah hatimu, ragam jamu dipandang. Begitu elok kau tercipta, tak pernah henti-hentinya ku terus mencinta. Seperti adanya diriku, seperti adanya.